Pak Yudi. Selamat pagi. Silakan Pak Yudi. Menurut saya itu pengagum Gus Dur. Beliau merupakan mantan presiden kita. Tapi kalau mengenai ajakan golput itu saya rasa kurang bijaksana. Kenapa? Karena untuk menentukan suatu negara bisa berhasil atau tidak itu tergantung dari kita, masyarakat ikut berpartisipasi menentukan pemimpin yang baik. Kalau Gus Dur sendiri belum bisa memimpin, dia punya partai dengan baik, bagaimana dengan memimpin bangsa? Tolonglah, jangan mengajak masyarakat untuk menjadi golput. Saya sungguh kecewa dengan sikap Gus Dur seperti itu. Padahal saya benar-benar merupakan salah seorang pengagum beliau. Terima kasih. Pak Yudi, terima kasih komentarnya. Kita dengar telepon lain, Pak Erik. Selamat siang, Pak Erik, silakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Gus Dur itu nggak usah ditanggapi lah, sebab sejak dulu pun dia selalu mengucapkan kata-kata yang bombastis dan juga kontroversial. Dan juga mungkin ya, kita tahu bahwa Gus Dur itu kan fisiknya kan lemah dan juga daya penglihatannya lemah. Jadi mungkin bisa saja dia mendapat masukan-masukan yang mana memang dia tidak bisa melihat bagaimana kenyataan perjalanan bangsa ini. Maka karena itu apa yang dikatakan Gus Dur itu ya kita tidak terlalu apalah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Erik. Pak Yudi lain ya? Iya, Yudi Tangerang. Ya. Silakan Pak Yudi. Ya. Kalau Gus Dur kan kita tahu banyak ya masalah-masalah, dia juga banyak membantu gitu. Saya anggap dia baik gitu ya. Tapi dalam masalah ini saya kira ini semacam kayak adabnya Gus Dur, emosi itu. Jadi saya kira nanti saya harapin ada penyelesaian yang baik. Jadi tidak untuk golputnya tidak terlaksana. Itu aja kemana saya. Oke, ya Pak Yudi di Tangerang. Terima kasih untuk teleponnya. Ada Pak Heri. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya silakan Pak Heri. Itu kebebasan berpolitik ya. Jadi inilah keunikan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu menggambarkan manusia yang sebenarnya, sejujurnya. Itulah gambaran jiwa dari Gus Dur yang sebenarnya. Ya mungkin kalau tokoh-tokoh lain bisa berpura-pura berjiwa besar dan lain-lain. Kalau Gus Dur dia polos apa adanya. Seperti itulah kebanyakan manusia. Nah, jadi kebebasan beragama aja ada, apalagi kebebasan berpolitik untuk ikut berikut aktif atau tidak, itu adalah hak asasi manusia juga. Nah, ini adalah gambaran akumulasi kekecewaan dia terhadap dia, walaupun ini masalah internal organisasi dia. Tapi itulah bentuk gambaran manusia yang sebenarnya. Dia tidak berpura-pura berjiwa besar, tidak berpura-pura untuk menerima dan lain-lain. Itulah gambaran sosok manusia yang sebenarnya. Jadi,